Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin waja'alana minal muhtadin insyaallah wal mu'minin wa muslimin nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala al-muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai dan di mana saja Anda berada, kali ini kita akan membawakan surat Al-Maidah ayat 66. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim laakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum saa ma ya'malun. Artinya, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum yang ada di kitab Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Pada pertemuan hari ini yang membicarakan ayat 66 itu mempunyai kaitan dengan ayat 65 juga. Ini sama-sama diawali dengan kata-kata walau, artinya Allah tidak saja memberikan kesempatan kepada ahli kitab dan juga diberikan kesempatan kepada siapa saja yang pada masa Nabi Musa atau pada masa Isa yang mana berpegang kepada Taurat dan Injil, dan kepada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibahasakan firman Allah di sini, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, kalau mereka itu betul-betul melaksanakan perintah Allah sesuai apa yang diharapkan dari buku atau kitab-kitab suci mereka tersebut, Allah sudah menjamin mereka yaitu berupa rezeki baik yang datang dari atas ataupun dari bawah kaki mereka. Artinya dari atas ini mungkin kalau kita simbolkan hujan, hujan itu turun ke bawah yang mana membasahi bumi sehingga terjadilah tumbuh perkembangan di atas bumi ini. Bagi yang bertani mungkin akan subur, bagi yang beternak rumput-rumput itu banyak sekali, dan yang lain-lainnya. Wa mimamin tahtihim, itu adalah tanah yang kita pijak ini akan menjadi sumber kehidupan manusia itu semuanya, sebagaimana layaknya kaum Saba dahulu, yaitu memang sangat kaya sekali mereka dengan tanahnya itu, yaitu Qaryatain, antara dua desa tersebut. Tapi karena kekupuran mereka kepada Allah, mereka tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka sebaliknya lah mereka mendapatkan yang sebagaimana dibahasakan dalam Al-Quran ayat 66 dari surat Al-Ma'idah ini, wa katsiru minhum, kebanyakan dari mereka, sa'a ma ya'malun. Artinya memang sedikitlah orang yang betul-betul melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Memang yang kita hadapi sekarang ini adalah kebanyakan orang-orang setelah diberikan nikmat, setelah diberikan rezeki, setelah ditutupi kebutuhan mereka sehari-hari, setelah mereka mendapatkan anugerah dari Allah, banyak kebanyakan dari mereka itu memang berubah. Artinya tidak betul-betul mengagungkan apa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah sebagai sumber utama dari segala rezeki yang kita dapatkan itu. Mungkin ya, bisa ditambahin sama Ustaz Arifin atau Ustaz Ardiansa. Suatu hal yang menarik, ayat 66 ini seperti kata Ustaz Fajrul masih sangat terkait dengan 65. Kalau dalam surah Al-Ma'idah 65 itu Allah menjanjikan dua hal yang itu sangat terkait dengan dimensi ukhrawi. Yang pertama, lakafarna anhum sayyiatihim, kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, itu ukhrawi. Wal adkhalnahum jannatin na'im, dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan nikmat, tapi itu juga di akhirat. Orang mengatakan, sekarang saya hidup di dunia, sekarang kita mau makan, surga itu nanti di akhirat, belum tentu ada atau tidak, kata orang materialisme ini. Maka dalam ayat 66 ini Allah juga menjanjikan kenikmatan duniawi. Kalaulah 65, kalau beriman itu mendapat akhirat dijamin, di dunia pun enggaknya kosong-kosong kali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Nah, inilah merupakan jaminan Allah untuk di dunia ini. Yaitu apa? Niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Nah, ini merupakan jaminan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu tidak saja memberi rezekinya di akhirat nanti. Di dunia ini pun kalau kita runtut, semua itu rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hal yang menyedihkan jika orang mengatakan Tuhan itu hanya mampu memberi di akhirat. Suatu hal yang lebih menyedihkan lagi, seperti kata Yahudi di ayat 64 tadi, Tuhan saja bisa dibelenggu tangannya di akhirat sehingga tidak bisa menyiksa kaum Yahudi. Begitu materialismenya Yahudi tadi, sehingga kalau enggak nyata nikmatnya tidak beriman. Sungguh sangat menyedihkan lagi, sudah nyata pun tetap juga tidak beriman kepada Allah. Ya, pernah satu ketika Ustaz Fajrul, seorang tabi'in bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, bagaimana kiranya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita di hari akhirat? Begitu. Terhadap orang yang begitu banyak dan begitu banyak pula orang melakukan dosa. Maka ke Ali bin Abi Thalib dengan hikmah, dengan bijaksananya dia mengatakan, sebagaimana Allah memberikan Anda dan seluruh penduduk bumi ini dalam satu saat dari kenikmatannya, maka demikian jugalah Allah menghisab manusia dalam waktu yang sama, dalam saat yang sama nanti di akhirat. Artinya tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melimpahkan nikmat atau untuk menurunkan adab, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah buktikan di dunia ini bahwa Allah berikan setiap makhluk yang melata, yang berjalan, yang berenang dan yang terbang dari rezeki. Mereka tetap bisa makan, mereka tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan, udara yang segar dan sebagainya. Oleh karena itu, tinggal yang dituntut dari kita sebagai hamba adalah menegakkan kitab suci, isi daripada kitab suci itu. Nah, itu pula lah yang nampaknya diabaikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menukar, yuharrifun, mengganti ayat-ayat suci mereka itu dengan hawa nafsu mereka. Dan begitu juga mereka masukkan perkataan-perkataan manusia seakan-akan selevel atau sederajat dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu belakangan ada semacam katakanlah suatu disiplin ilmu yang kita sebut dengan hermeneutik, yang mencoba untuk melihat, memilah dan memilih mana yang sebenarnya sabda Tuhan dan mana yang sebenarnya adalah perkataan manusia biasa dalam kitab Injil tentunya. Nah, ini mereka lakukan karena apa? Karena memang telah terjadi pencampur bauran antara perkataan manusia dan kitab Injil itu sendiri, sehingga tidak diketahui mana yang sebenarnya firman Tuhan dan mana yang sebenarnya adalah pendapat-pendapat yang dimasukkan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang memiliki Al-Quran yang dijamin Allah Subhanahu wa taala keasliannya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, maka seharusnya lah kita menjadikan Al-Quran ini nusba ayunina, sebagai pedoman kita, sebagai perhatian dan pandangan kita yang tidak tertuju kepada yang lain. Nah, menariknya salah seorang ulama mengatakan, perkembangan pemikiran itu baru dapat dilakukan apabila seseorang itu memiliki keilmuan yang mantap. Artinya tidak bisa berkembang suatu pemikiran tanpa adanya modal. Oleh karena itu umat Islam saat sekarang ini, jika ingin mengembangkan wacana pemikiran, maka hendaklah dia terlebih dahulu membekali diri. Membekali diri dengan apa? Membekali diri dengan kitab suci mereka. Ya, kalau kita lihat para ulama terdahulu, yang pertama sekali mereka pelajari sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain adalah menghafal Al-Quran. Ya, mencoba untuk membaca Al-Quran, mengetahui qiraat sab'ah, mencoba untuk memahami ilmu-ilmu sumber kalau atau ilmu-ilmu kewahyuan. Nah, inilah yang seharusnya segera untuk dilakukan umat Islam, khususnya mereka yang berkecimpung dalam dunia kajian keislaman itu sendiri. Mungkin itu tamat. Ya. Memang kalau kita melihat dari ayat ini, konteksnya yang dijabarkan atau dijelaskan oleh Ustadz Ardiansyah ini, bagaimana kita itu semuanya menjadi amanu wattaqau, kan begitu? Ya. Artinya dan amanu wattaqau itu tadi adalah ayat 65, sedangkan ayat 66 itu adalah aqamu, di sini artinya betul-betul melaksanakan apa yang sudah menjadi menjadi sumber hukum kita, yaitu Al-Qur'anul Karim, kan begitu. Ada Taurat dan Injilnya di sana. Iya. Jadi apa kaitan 66 yang mengatakan aqamu Taurata wal Injil? Ya. Menegakkan Taurat dan Injil. Iya. Wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka. Iya. Artinya, ini sangat terkait dengan 65 tadi. Iya. Kalaulah mereka menegakkan Taurat dan Injil yang benar, yang otentik kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, apa itu keimanan yang teguh kepada Tuhan yang Maha Esa? Iya. Jadi otentiknya Taurat itu apa? Tetap Tuhannya adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Walaupun kisah banyak penyimpangan, tetapi Taurat yang asli itu masih tak mengatakan Allahu Wahid. Nah, itu dia. Begitu juga dengan Injil, kalaulah dia menegakkan Injil, maka tidak akan ditemukan Trinitas. Trinitas adalah ad-dakhil, sesuatu yang dimasukkan. Itu tadi kata Ustaz Ardiansyah, mungkin tadi ada dalam ilmu hermeneutik, ini adalah perkataan manusia yang dimasukkan. Sementara Injil yang murni sama dengan Al-Qur'an, wa ma unzila ilaihi mir rabbihim, yaitu amanu tadi, beriman kepada Allah yang Maha Esa. Nah, itulah dia merupakan suatu hal yang terkait Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Ketika itu diminta untuk diyakini, maka semuanya akan berujung kepada wama unzila ilaihim mir rabbihim, yaitu Al-Qur'an sendiri. Iya, memang ini saat ada batasannya. Allah ingin memberikan rezeki ketika kita betul-betul aqamu at-taurat wal injil, artinya kaum yang terdahulu semasa Nabi Musa, kalau betul-betul dia melaksanakan apa yang di Taurat itu, apa yang di Injil itu, dan apa yang ada diturunkan oleh umat Nabi Muhammad, di sini dibahasakan la akalu. Sebetulnya ini kan kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, akan aku beri, tapi Allah mengatakan akan mereka akan dapat makan ini semuanya, baik itu yang dari atas ataupun dari bawah, memakai pokok dengan tahta. Ini artinya menunjukkan al-mubalaghah, betul-betul Allah itu tidak segan-segan akan memberi sebanyak-banyaknya kalau mereka itu memang betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini Ustaz, seorang petani begitu banyak berhektar-hektar tanahnya, kan begitu, tapi ketika ingin panen dimakan oleh hama. Nah, mungkin ini sebabnya terjadi karena tidak mau mengeluarkan zakat. Sedangkan seseorang petani yang mempunyai sebidang tanah kecil, dia dapat hasil yang begitu bagus. Nah, ini mungkin disebabkan dia itu membayar zakat. Artinya apa? Hama tersebut datang, baik itu dari tikus ataupun yang lainnya, begitu. Itu artinya itu bisa jadi itu adalah jundullah. Jundullah. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma ya'lamu jundu rabbika, kan begitu. Artinya wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Artinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Ini surat Al-Muddatsir ayat 31. Iya. Kalau saya juga melihat Ustaz Fajrul di lain itu, ayat 66 ini mengatakan, kalaulah kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, pasti kita dapat makan. Iya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, apa bukti Tuhan itu Esa? Lahirnya kamu, katanya. Kalaulah Tuhan itu dua, pasti yang lain Tuhan yang satu mengatakan, kalau dia juga esa, aku tidak ingin anak ini lahir. Nah, jadi di sini karena Allah itu esa, maka kita bisa makan. Tapi kalau Allah itu dua, sama-sama kuat, pasti satu mengatakan, kalau aku kuat, kau boleh buat, aku boleh melarang. Tidak akan jadi dunia ini. Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalaulah di muka bumi ini ada Tuhan selain Allah, hancurlah dunia ini. Karena apa? Karena yang namanya Tuhan itu memiliki kekuatan dan kekuasaan yang maha kuasa. Kalaulah ada sesuatu yang mengalah, maka yang mengalah itu bukanlah Tuhan. Jadi bukti ketauhidan itu adalah kita dapat makan. Kalau kita bisa makan sampai siang ini, berarti kita memiliki Tuhan yang maha esa. Iya. Makanya dalam penutup ini, pengkajian kita kali ini, hari ini, yaitu Allah menegaskan di sini banyak manusia itu yang jalannya itu salah, artinya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih memilih kepada yang lain bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di tahun hijrah, tahun Islam 1428 hijrah ini, marilah kita memperbaiki supaya yang banyak itu berkurang menjadi sedikit, sehingga kita dapat menempuh hidup ini sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam Al-Quran. Kami dari tim Safir Al-Jahar mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.